Kir As-Sa'di. Dan kita masih dalam surat Al-Qamar ayat 7 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih. Khusha'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'i yakulul kafiruna hadha yawmun asir khusha'an absaruhum. Khusyuk, penuh ketundukan pandangan-pandangan mereka, penglihatan-penglihatan mereka saat mereka keluar berhamburan dari dalam kubur-kubur mereka. Ka'annahum, mereka bagaikan jarad, belalang-belalang yang berterbangan, belalang yang bertebaran. Muhti'ina ila da'i, mereka segera memenuhi panggilan ad-da'i yang memanggil. Yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Di saat orang-orang kafir melihat kondisi hidup di al-mawqif, orang-orang kafir mengatakan ini adalah hari yang penuh kesulitan. Ini adalah hari yaumun asir, hari yang sangat sulit. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Telah mendustakan sebelum mereka, telah mendustakan kaum sebelum mereka, yaitu kaum Nuh alaihissalatu wassalam. Di mana kaum Nuh mendustakan abdana, hamba kami, yaitu Nuh. Wa qalu, dan mereka mengatakan, majnunun, Nabi Nuh dalam pandangan mereka adalah orang yang gila, majnun, wazdujir. Sehingga beliau dihardik, dicela, direndahkan, dihinakan, uzdujir. Ketika dia menghadapi kaumnya yang berperilaku demikian, fada'a rabbahu anni maglubum fantasir. Lalu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdoa kepada Rabbnya, anni maglub, bahwa aku ini tidak punya kemampuan menghadapi mereka, karena sedikit yang beriman, mayoritas mereka kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fantasir, maka tolonglah kami. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Allah Jalla wa'ala menjawab, fafatahna abwaabas samai bima'in munhamir. Lalu kami buka, kata Allah Jalla wa'ala, pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang munhamir, sangat kencang, sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan, kata Allah Jalla wa'ala, kami menambah, ya, artinya membantu Nuh dengan wa fajjarnal arda uyunan, kami munculkan, muncratkan dari bumi ini uyunan, mata air. Faltaqal ma'a, maka bertemulah air tersebut, air dari langit dan air dari dalam bumi. Faltaqal ma. Ala amrin dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Qad kudira yang telah ditentukan. Setelah pertemuan air dari langit dan dari dalam bumi. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Kata Allah Jalla wa Ala, lalu kami membawanya, membawa Nuh alaihi salatu wassalam di atas perahu, di atas perahu al-alwah yang tersusun dari papan-papan kayu, wadusur dan pasak-pasak. Barakallahu fikum. Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Berjalan bahtera tersebut, perahu tersebut, dengan pantauan dari kami sebagai imbalan bagi orang yang telah dikufuri. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah meninggalkannya perahu sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fahal mim muddakir. Apakah ada yang mau ingat? Fa kaifa kana adzabi wa nudur. Maka demikianlah azabku yang keras, kata Allah Jalla wa'ala, dan peringatanku. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi zikir, mengingat. Apakah ada yang mau ingat, kata Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, khusya'an absaruhum ay minal hauli wal faza'i. Tunduk penuh kekhusyuan pandangan-pandangan mereka, ay terbelalak pandangan-pandangan mereka, dikarenakan kengerian dan ketakutan. Alladhi wasala ila qulubihim. Rasa takut dan mengerikan yang sampai ke dalam hati-hati mereka. Fadokh fa khada'at wa dhallat wa khasha'at lidhalika absaruhum. Karena rasa takut, karena rasa yang mengerikan itu sampai ke dalam hati-hati mereka, lalu pandangan mereka menjadi tunduk, pandangan mereka menjadi terhinakan, pandangan mereka menjadi khusyuk. Yakhrujuna minal ajdathi wahiyal kubur. Mereka keluar dari al-ajdath, yaitu kubur-kubur. Ka'annahum min kathratihim warawjani ba'dihim biba'd jaradun muntashir. Seolah-olah mereka keluar dari kubur, satu karena banyaknya, satu karena banyaknya, yang kedua karena berhamburan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Perumpamaan mereka, kata Allah Jalla wa'ala, bagaikan jarad muntashir, belalang yang berterbangan. Ay mabsusun fil ardi mutakathirun jidda. Mereka bertebaran di bumi, terbang, dalam kondisi terbang. Mutakathir, banyak sekali, kata beliau barakallahu fikum. Muhti'ina ila da'i, ay musri'in li ijabati nida'i da'i. Mereka bersegera untuk memenuhi panggilan yang memanggil. Wa hadza yadullu ala anna da'iya yad'uuhum wa ya'muruhum bil huduri li mauqifil qiyamati fayulabbuna da'watahu wa yasra'una ila ijabatihi. Ini menunjukkan bahwa da'i yang memanggil mereka dan yang memerintahkan mereka untuk segera menghadiri al-mauqiful qiyamah, tempat berkumpulnya pada hari kiamat. Lalu mereka memenuhi panggilan tersebut dan mereka bergegas bersegera untuk memenuhinya. Yaqulul kafirun alladhi qad hadara 'adzabuhum hadza yaumun 'asir. Orang-orang kafir di saat itu berkata, ketika hadir azab buat mereka, mereka mengatakan, hadza yaumun 'asir, ini adalah hari yang sulit. Lamma dzakara tabaraka wa ta'ala halal mukadzibin li rasulihi wa annal ayati la tanfa'u fihim wa la tujdi 'alaihim syai'a. Tatkala Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan kondisi orang-orang yang mendustakan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla tidak berguna buat mereka, tidak memberikan manfaat atas mereka sedikit pun. Anzarahum wa khawwafahum bi'uqubatil umamil madhiyatil mukadzibati lirrusul. Allah Jalla wa Ala memperingatkan mereka dan menakutkan mereka, wa khawwafahum, dengan hukuman-hukuman yang telah menimpa umat terdahulu di mana mereka mendustakan para rasul. Wa kaifa ahlakahumullah wa ahalla bihim iqabah. Bagaimana Allah Jalla wa Ala membinasakan mereka dan mengenakan kepada mereka hukumannya. Fadzakara qauma nuhin. Lalu Allah Jalla wa Ala menyebut kondisi kaum Nuh. Nuh awwali rasulin ba'athahu Allahu ila qaumin ya'buduna al-asnama. Nuh adalah awal rasul yang Allah Jalla wa Ala mengutusnya kepada kaum yang menyembah patung-patung. Fada'ahum ila tauhidillah wa ibadati wahdahu la syarikalah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak mereka, menyeru mereka agar bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah Jalla wa Ala semata, tidak ada sekutu baginya. Famtana'u min tarkis syirki. Mereka menolak untuk meninggalkan kesyirikan. Waqalu, dan mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad. Jangan kalian tinggalkan Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Walam yazal Nuhun yad'uuhum ila Allahi laila wa nahara sirra wa jihara falam yaziduhum dhalika illa 'inadan wa tughyanan wa qadhan fi nabiyyihim. Terus menerus Nuh menyeru mereka di malam hari, di siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, tidaklah menambah mereka hal itu kecuali penentangan dan sikap melampaui batas, bahkan mencela nabi mereka. Walihadza qala huna, inilah yang diucapkan atau demikianlah yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di sini. Fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun. mereka mendustakan hamba kami, yaitu Nuh. Mereka mengatakan, ini majnun, orang gila. Liza'mihim annamahum alaihi wa aba'uhum minasyirki wa dhalali huwa alladhi yadullu alaihi al-aqlu. Dalam dugaan mereka, sangkaan mereka, bahwa apa yang mereka berada padanya dan nenek moyang mereka dari kesyirikan dan kesesatan, itulah yang dimaukan oleh akal, itulah yang sesuai dengan akal menurut mereka. Wa anna ma ja'a bihi Nuhun alaihi salam jahlun wa dhalalun la yasduru illa minal majanin. Adapun apa yang dibawa oleh Nuh alaihissalatu wassalam adalah bentuk kebodohan, bentuk kesesatan. Tidak muncul ajakan seruan itu kecuali dari orang-orang gila dalam anggapan mereka. Subhanallah. Wa kadzabu fi dhalik wa qallabu al-haqa'ika tsabitata syar'an wa aqlan. Fa innama ja'a bihi huwal haqqus tsabit alladhi yursyidu al-uqula an-nirata al-mustaqimata ila al-huda wan-nuri war-rusydi wa ma hum alaihi jahlun wa dhalalun. Mereka memutarbalikkan fakta yang benar, baik secara syariat benarnya atau menurut akal. Sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nuh alaihissalatu wassalam itulah kebenaran yang akan membimbing akal yang bersinar dan lurus kepada petunjuk dan cahaya dan bimbingan. Sementara apa yang mereka ada padanya adalah kejahilan dan dolal, kebodohan. Barakallahu fikum. Namun mereka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam anggapan mereka bertentangan dengan akal yang mereka berada padanya, dan juga nenek moyang mereka, itulah yang diterima oleh akal. Wa qauluhu wazdujir ay zajarahu qaumuhu wa anafuhu lima da'ahum ilallahi ta'ala. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menghardiknya, kemudian bersikap kasar terhadap diri beliau, disebabkan apa yang beliau serukan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Falam yaksihim qabhuhumullah qabbahahumullahu adamal iman adamul iman bih wala takdzibuhum iyyahu hatta awsalu ilaihi min adiyyatihim ma qadaru alaihi. Tidak cukup tidak mencukupi mereka, semoga Allah menghinakan mereka, tidak mencukupi mereka tidak berimannya kepada Nabi Nuh, atau tidak cukup dengan pendustaan mereka terhadap Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, sampai mereka melakukan upaya menyakiti dan dengan apa yang mereka mampu untuk melakukannya. Wahakadha jami'u a'da'ir rusuli hadha haluhum ma'a anbiya'ihim. Inilah dia kata beliau, ya, perilaku semua musuh Rasul, dan inilah kondisi mereka terhadap para nabi mereka. Jadi tidak cukup mereka menolak, tidak menerima, mendustakan, tidak cukup, tetapi barakallahu fikum melakukan sesuatu yang menyakiti para nabi dan rasul tersebut. Apakah menyakitinya dengan lisan, ini wong gila, ya, orang gila dicela, dicerca, direndahkan, dihinakan. Jadi tidak mencukupkan merasa puas dengan tidak berimannya. Mereka menentang, menolak, mendustakan, tidak cukup. Namun mereka barakallahu fikum dibarengi dengan sakya, dengan segala sesuatu yang menyakitkan. Baik menyakitkan dengan kata-kata atau menyakitkan dengan fisik barakallahu fikum. Inilah sesungguhnya kondisi dan tabiat musuh para rasul. Inilah kondisi mereka terhadap anbiya'ihim, para nabi mereka barakallahu fikum. Subhanallah. Tidak hanya para nabi. Warasatul anbiya juga mendapatkan yang serupa. Tentu yang paling dekat di negeri yang mungkin masyarakatnya sifatnya kuboi, setiap masyarakat merdeka membawa senjata. Barakallahu fikum di negeri Yaman. Jadi tidak cukup dengan menghabisi kehormatan zakal imam Muqbil ibn Hadi, mencela, merendahkan, menuding, menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Mereka juga berupaya untuk bagaimana sang imam ini lenyap dari muka bumi barakallahu fikum. Segala upaya yang mereka lakukan. Ketika dalam pengajian besar tabligh akbar di sebuah masjid Aden, tiba-tiba meledak bom di masjid barakallahu fikum. Bagaimana orang tidak ketakutan? Di situ ada yang barakallahu fikum terkena musibah dengan bom. Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala mengambil segera mikrofon. Ya Allah Jalla wa'ala selamatkan. Kata beliau, diam, berhenti, pada kabur semuanya. Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala mengatakan, tinggal. Bukan kalian yang mereka sasar, tetapi yang mereka maukan adalah diriku barakallahu fikum. Sampai sebegitu mengerikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga wajar di negeri Yaman itu, alim ya harus dikawal. Dengan pengawalan yang ketat, barakallahu fikum, ya siap siaga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kalau di negeri kita diberikan kebebasan seperti ini. Ya. Selamat tinggal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumlah yang sangat sedikit. Semua Ahlul Ahwa'i wal Bida'i barakallahu fikum, ya, mengarahkan kebencian, ketidaksukaannya rahimani wa rahimakumullah. Kalau Saudi Arabia diberikan kebebasan untuk membawa itu, tentu yang disasar dengan moncong-moncongnya adalah senjata mereka, ulama'u ahli sunnati wal jama'ah, warathatul anbiya barakallahu fikum. Demikian yang mereka dapatkan dalam perjalanan. Tidak cukup dengan mencela, mencerca, merendahkan, menghinakan, namun dengan menyakiti, ya, tidak cukup dengan mengingkari apa yang dibawa, menuding apa yang dia dakwahkan, namun dengan menyakitkan, apakah dengan lisan atau dengan fisik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi beliau mengingatkan bahwa inilah dia kondisi kaum yang menentang para nabi dan rasul. Kita langsungkan qala rahimahullah. Fa inda dzalika da'a Nuhun rabbahu. Tatkala gencar dan besarnya tingkat permusuhan kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di saat itulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Jalla wa Ala, anni maghlubun la qudrata li alal intisar minhum liannahum lam yu'min min qaumihi illa al qalilun nadir wala qudrata lahum ala muqawamati qaumihim. Sesungguhnya aku tidak punya kemampuan. Aku tidak punya kemampuan untuk menang dari mereka. Karena yang beriman dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sedikit dan nadir jarang. Wala qudrata lahum ala muqawamati qaumihim. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan kaumnya. Fantasir Allahumma li minhum. Ya Allah, tolonglah aku dari mereka. Wa qala fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdoa kepada Rabbnya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan engkau biarkan di muka bumi ini orang-orang kafir dayyara melakukan pengerusakan. Jangan biarkan. Berdoa barakallahu fikum kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengarkan bagaimana perbedaan antara para nabi terdahulu dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ajaballahu su'alahu. Allah jalla wa ala mengabulkan permintaannya Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh. Fantasara lahu min qaumihi. Maka Allah jalla wa ala membela beliau dari kaumnya. Qala ta'ala fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kata Allah jalla wa ala, kami bukakan pintu-pintu langit dengan mencurahkan air yang sangat keras, deras, ay kathirun jidda, mutatabi'un, yanzilu minha minal ma'i syai, terus menerus turunnya, turun terus, sedikit-sedikit, barakallahu fikum. Ini jawaban Allah Jalla wa'ala terhadap permintaan Nabi Nuh. Dibinasakan secara menyeluruh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tidak punya kemampuan untuk melawan, untuk menghadapi kaumnya yang kufur di kota Mekah. Allah jalla wa ala memerintahkan nabinya untuk bersabar. Setelah itu memerintahkan nabinya untuk meninggalkan kota Mekah. Tanah kelahirannya barakallahu fikum, berhijrah ke kota Madinah. Belum diperintahkan untuk melakukan pembelaan. Setelah itu perintah membela diri. Setelah itu perintah untuk berjihad. Allah jalla wa ala tidak segera menyiksa orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi kita alaihi salatu wassalam, atau yang kufur terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dibukakan oleh Allah jalla wa ala adalah pintu jihad. Ini li raf'i darajatihi, untuk mengangkat derajatnya di hadapan rasul-rasul yang lain. Para nabi dan rasul sebelumnya meminta diselesaikan oleh Allah Jalla wa'ala urusannya. Dibinasakan barakallahu fikum secara menyeluruh dan total. Tidak ada yang disisakan kecuali orang-orang yang beriman. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam diperintahkan untuk bersabar. Diperintahkan kemudian untuk melindungi diri. Setelah itu diperintahkan untuk berjihad barakallahu fikum, membela diri dan membela agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan membela diri mereka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti melalui jihad itu barakallahu fikum untuk mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melalui jihad ini untuk mengangkat derajat umatnya di hadapan umat-umat sebelumnya. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa fajjarnal arda uyunan. Allah berfirman, lalu kami bukakan dari bumi uyunan, kami pancarkan dari bumi mata air, mata air. Faja'alatis sama'u yanzilu minha minal ma syai'un khariqun lil 'adah. Langit, faja'alatis sama'u yanzilu minha minal ma syai'un khariqal 'adat lil 'adati. Khariqun lil 'adati. Mulai bumi menurunkan airnya dengan sangat deras yang di luar kebiasaan. Ya. Menurunkan air dari langit dari luar kebiasaan. Barakallahu fikum. Hujan ya seperti yang kita saksikan. Yang paling menakutkan di saat hujan dibarengi dengan barakallahu fikum angin kencang yang kita rasakan. Ya. Bagaimana kalau itu di luar kebiasaan? Bagaimana bentuknya? Wallahu ta'ala a'lam. Namun barakallahu fikum, Allah membukakan dari langit air hujan, menurunkan air hujan di luar kebiasaan barakallahu fikum. Wa tafajjaratil ardu kulluha. Kemudian bumi memancarkan semua negeri yang ada di kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hatta tanur alladhi lam tajril adatu biwujudil ma'fihi. Sampai-sampai kemudian tempat mereka menanak. Ya. Memasak barakallahu fikum yang itu. Ya api yang tidak mungkin akan ada padanya air. Tajril adatu biwujudil ma'fihi. Tempat-tempat yang banyak mengandung panas hawanya atau api di dalamnya keluar dari adat kebiasaan menjadi muncrat air darinya fadlan an kaunihi manba'an lil ma. Sudah tidak mungkin keluar air darinya barakallahu fikum karena itu tempat api, terlebih-lebih ya di tempat itu tidak ada air. Terlebih-lebih kalau muncrat air darinya. Li'annahu maudhi'un nar. Karena itu tempat api. Barakallahu fikum. Ya. Jadi di luar kebiasaan semuanya. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Hujan di luar kebiasaan. Munculnya air dari dalam bumi. Dari di luar kebiasaan. Barakallahu fikum. Sampai tempat yang jangankan mau ada air ya barakallahu fikum, sama sekali karena itu tempat api darinya keluar air rahimani wa rahimakumullah. Faltaqal ma'u ay ma'us sama' wal ardi, bertemulah air yaitu air langit dan air bumi. Ala amrin minallahi lahu bidzalik. Pertemuan air langit dan air bumi ini dengan perintah dari Allah Jalla wa'ala untuk itu. Qad kudira ay qad katabahu Allahu fil azali wa qadahu uqubatan liha ula'i dhalimin at-taghin. Kata beliau, itulah yang telah dicatat oleh Allah Jalla wa'ala dalam catatan yang azali dan yang telah ditentukannya sebagai hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim terhadap orang yang melampaui batas. Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur ay wa najayna abdana nuhan ala safinati. Kami selamatkan hamba kami Nuh di atas perahu bahtera. Zatal alwah wa dusur. Yang memiliki papan-papan dari kayu. Wa dusur. Yaitu pasak-pasak barakallahu fikum. Ay al-masamir. Allati qad sumirat bihal alwahuha. Wa syudda biha usaruha. yang telah dijadikan paku, ya, papan-papannya tersebut. Setelah itu wasyudda biha usaruha, dan diikat dengan ikatan barakallahu fikum kulit semuanya. Ya, berarti masya Allah barakallahu fikum, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mampu membuat demikian. Merancang perahu, kemudian bisa berlayar, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik, tajribi ayunina ay tajribi Nuhin wa man amana ma'ahu wa man wa min hamlihi min asnafil makhluqati biriayatin minallah wa hifdhin minhu laha anil gharqi wa nadhrin wa kala'atin minhu ta'ala wa huwa ni'mal hafidhu wal wakilu. Kata beliau, perahu besar itu berjalan membawa Nuh, orang-orang yang beriman bersamanya, dan bawaan-bawaan dari berbagai macam bentuk makhluk. Biriayatim minallah, dengan terus mendapatkan pemeliharaan, pantauan, ya, wahibdim min, dan penjagaan dari Allah Jalla wa'ala, anil gharqi, dari tenggelam. Allahu Jalla wa'ala yang barakallahu fikum menundukkan air, kemudian menjalankan perahu itu. Coba, kalau kembali kepada akal manusia, kalau kita kan ya teori, barakallahu fikum, manusia berteori demikian, sampai kemudian bisa mengapung dengan teori-teori, itu lemah. Barakallahu fikum, lemah sekali sesungguhnya. Itu semuanya musakhar Allahu Jalla wa'ala yang menundukkannya. Barakallahu fikum, ya, Allahu Tabaraka wa Ta'ala yang menundukkan. Besi bisa terbang di udara, siapa yang menundukkan kalau bukan Allahu Tabaraka wa Ta'ala? Manusia yang membuat pesawat, nah, yang membuat kapal besar, iya. Sampai barakallahu fikum, antum membayangkan, ya, kapal pesiar ukurannya 450 meter. Panjang atau pendek ya, Mbak Ilda? 400-an loh. Tingginya, maaf-maaf saja, 700 meter. Loh, tidak bisa dibayangkan. Lah itu bisa berjalan, barakallahu fikum, di lautan. Rumah berapa itu? Rahimani wa rahimakumullah, bisa berjalan di atas air. Allahu Jalla wa'ala yang punya kuasa, barakallahu fikum. Artinya bahwa tidak ada sesungguhnya pintu manusia ini untuk sombong dengan karya-karyanya. Manusia itu sombong dengan analisa-analisanya, barakallahu fikum. Manusia itu sombong dengan teori-teorinya, tidak ada. Semuanya itu kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Wa nadhrin wa kala'atin minhu ta'ala. Nadhar, penglihatan, kala'ah, penjagaan, dialah sebaik-baik penjaga, dan dialah sebaik-baik wakil tempat menyerahkan urusan. Terakhir, jazaan liman kana kufir ay fa'alna bi Nuhin ma fa'alna minan najat minal gharqil am jazaan lahu haitsu kadzabahu qaumuhu wa kafaru. Apa yang kami perbuat kepada Nuh selamat dari tenggelam yang bersifat umum sebagai imbalan tatkala kaumnya mendustakan beliau dan kaumnya kufur. Fa sabara ala da'watihim, beliau Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bersabar untuk mendakwahkan mereka. Wastamarra ala amrillah, dan terus menerus di atas perintah Allah azza wa jalla. Falam yaruduhu anhu raddin raddun wala saddahu an dzalika saddun. Tidak ada yang menolak kemauan semangat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan tidak ada yang menghalangi beliau barakallahu fikum. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, qila ya nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'aka. Dikatakan kepada Nuh, wahai Nuh turun. Setelah selesai hukuman, berakhir barakallahu fikum hukuman Allah, Allahu Jalla wa Ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk turun, sekaligus mendapatkan barakah terhadap diri beliau atas beliau dan umat yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Wa yahtamil annal murad inna ahlakna qauma nuhin wa fa'alna bihim ma fa'alna minal adab wal khiz jazaan lahum ala kufrihim wa inadihim wa hadha mutawajjihun ala qiraati man qara'aha bi fathil kaf. Di dalam ayat jazaan liman kana kufir, di sana ada bacaan jazaan liman kana kafar dengan difathahkan kaf. Maknanya bagaimana? Sesungguhnya kami telah membinasakan kaum Nuh. Kami berbuat terhadap mereka apa yang kami lakukan, kata Allah Azza wa Jalla, dari azab dan kehinaan sebagai imbalan buat mereka atas kekufuran dan penentangan mereka. Dan ini sangat terarah, sangat tepat, ya, atas orang yang membaca man qara'aha bi fathil kaf, dengan difathahkannya kaf, yang kita baca jazaan liman kana kufir. Ya, dengan makna yang terakhir ini, maka sangat ya serasi dengan orang yang membacanya dengan difathahkan kaf, jazaan liman kana kafara, jazaan liman kana kafara. Artinya apa? Sesungguhnya kami berbuat kepada mereka dengan mengazab, menghinakan sebagai imbalan dari kekufuran mereka, penentangan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.